Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayyuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan suatu hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaih min malih. Siapakah di antara kalian yang lebih menyukai harta itu milik ahli warisnya daripada milik dirinya sendiri? Qalu ya Rasulullah, ma minna min ahadun illa maluhu ahabbu ilaih. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami kecuali hartanya, harta tersebut menjadi miliknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna ma lahu ma qaddam wa malu warithihi ma akhar, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjelaskan hakikat dari hal tersebut. Harta yang menjadi milik kita yang hakiki, sesungguhnya harta kalian, harta yang kalian miliki adalah apa yang telah dia suguhkan, apa yang telah dia persembahkan, apa yang telah dia sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun harta ahli warisnya adalah apa yang dia tinggalkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita hakikat harta kita yang sebenarnya. Itulah harta yang disedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia infakkan dalam kebaikan dan ketaatan, Oleh karena itu suatu saat dalam suatu peristiwa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala ketika mereka menyembelih seekor domba kemudian membagi-bagikannya mensedekahkannya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari domba yang mereka sembelih? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma baqiya illa katifuha." Tidak ada yang tersisa kecuali pahanya. Untuk disisakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun bagaimana penjelasan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal baqiya kulluha illa katifaha." Bahkan semuanya tersisa, disimpankan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran dan balasannya. Kecuali katifnya, pahanya. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca surat At-Takatsur, diceritakan dan dikabarkan oleh Abdullah ibn Shihir radhiyallahu taala anhu, "Intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa yaqul alhaakumut takatsur." Aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampailah diriku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur." Telah melalaikan kalian berbanyak-banyakan, bangga dengan banyaknya anak, bangga dengan banyaknya harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, hingga akhir dari surat At-Takatsur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, yaqulu ibnu Adam, anak Adam mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Kemudian beliau mengatakan, fahallaka fahallahu min malin illa fahallaka min malika illa ma akalta fa afnait au ma labista fa ablait au ma tasaddaqta fa amdaita. Tidak ada harta yang engkau miliki kecuali yang engkau makan kemudian habis, atau pakaian yang engkau kenakan kemudian usang rusak, atau sedekah yang engkau sedekahkan kemudian bermanfaat bagimu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dalam lafaz yang lain, dalam riwayat Muslim, wa ma siwa dzaka fadhahibun. Adapun selain dari itu akan lenyap, akan sirna. Berapa banyaknya makanan yang kita makan? Berapa banyaknya pakaian yang kita kenakan? Kemudian dibandingkan dengan apa yang kita tinggalkan untuk ahli waris kita. Siapa saja yang akan mewarisi kita? Maka orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan masa depannya yang hakiki. Bukan semata-mata besok makan apa, hidup bagaimana. Bukan program-program setahun, dua tahun berikutnya. Namun orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan bekalnya yang terbaik yang akan mendampingi dirinya ketika di dalam alam barzakh, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan sebab dirinya masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Oleh karena itu, para sahabat Nabi ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, kalian tidak akan sampai kepada hakikat kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Tentu kita mengerti dan mendengar bagaimana kisah Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mendengar ayat ini turun, dia pun bersegera menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mensedekahkan dan menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diarahkan kemana saja yang dikehendaki Nabi. Demikian pula Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memiliki tanah di Khaybar, pun diserahkan, diwakafkan lillahi azza wa jal. Demikian juga putranya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika mendengar ayat ini, dia memiliki budak yang sangat dia kagumi, dia pun merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya yang akan menemani kita adalah amalan kita. Ketika kita diantar oleh para pengantar jenazah, ketika mereka pergi, ketika mereka pulang, tidak ada yang menemani kita kecuali amalan kita. Yatsba'ul mayyitu thalas, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikuti mayit adalah tiga: keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun, akan kembali dua dari tiga hal tersebut dan akan bersamanya satu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu wa amaluhu, akan kembali meninggalkan dia, melepas dia, keluarga dan hartanya, dan akan bersamanya amalannya. Maka hendaklah kita mencari teman yang terbaik, memikirkan masa depan kita, yaitu akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam pernah ditanya, ayun nasi aqyas, manusia mana yang paling cerdas? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Manusia yang paling cerdas adalah manusia yang banyak mengingat kematian. Kematian akan datang secara tiba-tiba, dimanapun dan kapanpun. Dan orang yang paling bagus mempersiapkan kematian tersebut. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Anjuran dan dorongan untuk bersedekah, demikian pula berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ditujukan semata-mata bagi orang yang kaya, bagi orang yang mendapatkan keluasan rizki, bahkan ditujukan untuk siapapun, yang menginginkan masa depan yang cerah, kehidupan yang bahagia, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah Subhanahu wa taala membeli dari kaum mukminin dengan harta benda mereka, dengan jiwa mereka, Allah hargai dengan surganya. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana fiyudha'afu lahu ad'afan katsira. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'afu adhafan katsira. Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang terbaik, maka Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Allah yang Maha Pemurah, yang menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita semuanya. Kita lahir tidak punya apa-apa. Kita lahir dalam keadaan telanjang, tidak mengenakan sehelai pun kain. Kemudian Allah menganugerahkan dan menitipkan harta kepada kita. Allah hanya menginginkan sebagiannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang berlipat ganda, yang manfaatnya tidaklah kembali kepada Allah. Manfaatnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta, tidak pula anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan kalbunya selamat. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha fa ulaika lahum jazaa'un difun bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Tidaklah harta benda kalian, anak-anak kalian, yang akan mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari sebagian yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, tidak ada syafaat pertolongan. Ingat hari tersebut, tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian amal yang kita lakukan. Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimallahu taala meriwayatkan hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Wala hijabun yahjubuh. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru ila aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi. Dia tidak melihat, tidaklah dia melihat ke arah kanannya, kecuali dia melihat apa yang telah dia sukuhkan, apa yang telah dia lakukan berupa amalnya. Wala yang dzuru ila asyama minhu fala yara illa ma qaddam. Tidaklah dia melihat ke arah kirinya, tidaklah dia melihat itu kecuali apa yang telah dia lakukan. Fala yara baina yadayhi illa an-nara tilqa awjihi. Tidaklah dia melihat ke depannya kecuali neraka ada di hadapannya. Fattakun nar walau bisyiqqi tamrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, jagalah diri-diri kalian walaupun dengan secuil kurma. Marilah kita mengingat hal tersebut dan menyiapkan dengan persiapan yang terbaik. Tidak ada manfaatnya kecuali untuk diri kita sendiri. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan kita diberikan keistiqomahan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.